Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كده كان باشا kisah tentang penggalian mata air Zamzam dari kitab Sirah Ibn Hisham, Sirah An-Nabawiyah, oleh Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Qala thumma إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ أتى فأمر بحفر زمزم. Kemudian ketika Abdul Muttalib tertidur di Hijr Ismail, kalau Ka'bah persegi empat begini, ada yang setengah lingkaran, ini namanya Hijr Ismail. Tidur di sini, tertidur di Hijr Ismail. Ata atin, datanglah sesuatu yang datang dalam mimpinya, memerintahkan untuk menggali sumur Zamzam. Kisahnya beliau nukil Ibn Hisham dari Ibn Ishaq. Qala Ibn Ishaq, wa kana awwalu mabtudi'a bihi Abdul Muttalib min hafriha kama haddathani Yazid ibn Abi Habib al-Misri an Marthad ibn Abdullah al-Yazni an Abdullah ibn Zurair al-Ghafiqi anahu sami'a Ali ibn Abi Talib. Berkata Ibn Ishaq, awal pertama Abdul Muttalib menggali sumur Zamzam sebagaimana diriwayatkan kepadaku oleh Yazid ibn Abi Habib al-Misri dari Marsad ibn Abdullah dari Abdullah ibn Zurair al-Wafiqi bahwa dia mendengar Ali bin Abi Talib. Disebutkan sanadnya sampai kepada siapa? Pada Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yuhadith hadith Zamzam hina amara Abdul Muttalib bihafriha. Ali bin Abi Talib menceritakan bagaimana kakeknya Abdul Muttalib menggali sumur Zamzam. Berkata Abdul Muttalib, inni lana imun fil hijr. Kata Abdul Muttalib, aku tidur di Hijr Ismail. Tiba-tiba datang dalam mimpiku seseorang dan berkata, ihfir tayyibah, galilah tayyibah. Aku katakan, apa itu tayyibah? Kemudian dia pergi dan aku bangun dalam keadaan enggak mengerti apa itu tayyibah dan kenapa harus digali. Kemudian ketika besok harinya dia tidur di tempat yang sama di Hijr Ismail. Faja'ani faqal. Kemudian datang lagi mimpi seperti itu. Kali ini orang itu berkata, ihfir barrah, galilah al-barrah. Aku tanyakan padanya, mal barrah, apa itu barrah? Thumma dhahaba anni. Kemudian pergi lagi orang itu dan aku terbangun. Kemudian yang ketiga, aku tidur di tempat yang sama, bermimpi lagi, disuruh lagi dengan perintah galilah al-madnuna. Tayyibah artinya bagus. Barrah juga artinya bagus. Madnuna yang tersimpan atau yang terkubur, madnun. Galilah madnuna. Juga aku tidak mengerti apa itu madnuna. Tsumma dhahaba anni. Kemudian hilang lagi dariku. Falamma kana al-ghad, ketika keesokan harinya aku kembali tidur di tempat yang sama dan datang lagi mimpi yang sama. Ihfir zamzam. Berarti ada empat nama. Galilah Thayyibah, Galilah Barrah, Galilah Madnunah, Galilah Zamzam. Masih belum paham karena itu sudah terlalu lama. Zamzam di zaman Ibrahim dan Ismail sudah terkubur lama. Sehingga dia tanya lagi, wama zamzam? Apa itu zamzam? Baru dijawab. Ketika disebut zamzam, ditanya, ma zamzam? Baru dijawab. Zamzam, la tanzifu abadan wa la tudam. Tasqil hajijil a'zam. Bainal farati wa dam. Indan nukratil ghurabil asam. Inda qaryatin namal. Kalilah zamzam. Apa itu zamzam? Zamzam la tanzifu abadan wala tudam. Enggak akan pernah kering dan tidak akan tercela selama-lamanya. Tasqil hajijal a'zam. Engkau akan bisa memberi minum seluruh hujjaj. Wahiyya bainal farasi wadam. Dan dia antara faras wadam. Faras itu kotoran. Dam itu darah. Seperti susu halim disebut apa dalam Al-Quran? Allah berikan pada kalian min baini farasin wa damin labanan tariya. Surat apa itu? Kami alirkan untuk kalian wahai manusia, ketika Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada manusia, kami berikan minuman yang keluarnya baina farasin wadam. Faras, kotoran yang ada di perut namanya faras. Dam, darah. Ternyata dari darah dan kotoran, atau di antara darah dan kotoran, keluarlah minuman yang sangat bermanfaat. Yaitu susu. Ternyata zam-zam diucapkan di dalam riwayat ini dengan kalimat yang sama, antara kotoran dan darah. Inna nuqratil ghurab al-a'sam, persis di tempat burung gagak yang dalam keadaan a'sam, tidak bicara tapi menutup-nutup apa ya, cocok ya, di situ. Inda qaryatin namal, di dekat sarang semut. Kata Ibn Ishaq rahimahullah, falamma bayyana lahu sya'nuha au sya'naha wa dalla ala mawdi'iha, ketika sudah dijawab apa itu zamzam, apa itu barrah, apa itu thayyibah, wa dalla ala mawdi'iha, bahkan disebutkan tempatnya yaitu di antara darah dan kotoran, di antara atau di tempat menutupnya burung gagak yang tidak berbicara, di dekat sarang semut. Wa arafa annahu qad suddiqa, baru Abdul Muthalib merasa bahwa ini mimpi yang benar. Tadinya diabaikan, sudah cuma mimpi. Ternyata kedua, ketiga, sampai yang keempat. Bahkan yang keempat dijawab. Apa itu zam-zam? Ternyata mata air. Dari mana tahunya mata air? Pada kalimat tasqil hajijal a'zam. Dengan itu kau akan bisa memberi minum. Oh, berarti ini mata air. Bisa memberi minum orang-orang haji. ghada bi mi'walihi wa mahu ibnuhu al-Harith ibn Abdul Muttalib. Berangkatlah Abdul Muttalib bersama anaknya yang bernama Harith dengan mi'walnya. Mi'wal itu cangkul atau sejenis kapak. Laisa lahu yawma idzin waladun ghairuhu. Saat itu tidak ada anak yang lain kecuali Harith. Maka berdua. Fahafara fiha. Maka digalilah di sana. Falamma bada li Abdul Muttalib at-tay kabbara. Ketika dia melihat Abdul Muttalib ada tanda-tanda tay. Disebutkan at-tay adalah hijarah allati tawa biha al-bi'r. Tay adalah batu yang biasa dijadikan pembatas sumur. Ah, ini benar nih. Karena kelihatan ada tanda-tanda bekas sumur. Sumur mereka dulu tidak seperti sumur kalian yang rapi begini, ya. Tidak seperti itu. Tapi mereka akan batasin batu yang mereka dapatkan sembarang batu. Beliau kelilingi dengan batu-batu begini. Hah? Kurang lebih, saya tidak tahu, saya tidak lihat. Tapi bentuknya batu. Dan biasanya batunya ada bekas begini. Jadi batunya begini. Ah. Kenapa? Mengapa demikian? Bekas tali. Di sini ada tali. Tarik, tarik, tarik. Batunya begini. Dan itu sebabnya Ibnu Hajar dijuluki Ibnu Hajar. Ala sekolah ini. Apa kaitannya? Ibnu Hajar itu berangkat. Belajar. Merasa tidak mampu. Balik. Disuruh lagi berangkat, berangkat lagi, balik lagi, merasa gak mampu. Ketika yang sekian kali dia melihat orang yang menggali sumur, melihat hajar batu yang sampai cekung karena bekas tali yang bolak-balik, batu bisa sampai berlubang seperti ini hanya karena sebuah tali yang lemah. Batu sama tali kuat mana? Kuat batu, karena terus digosok, karena terus digesek, gesek, gesek, gesek. Batu saja bisa seperti itu. Apalagi hati seorang manusia. Dia bilang, saya harus. Semangatnya beliau untuk talabul ilmi dan melanjutkan dengan kan melihat batu tadi. Barakallahu fikum. Hajar itu kan batu. Kembali ke kitab. Jangan terlalu jauh keluar dari kisah yang sedang kita baca. Ketika melihat batu yang biasa dipakai untuk sumur, untuk pembatas-pembatas sumur, kabbara, dia bertakbir, Allahu Akbar. Fa'arafat Quraisyun annahu qad adraka hajatahu. Maka orang Quraisy pun paham Abdul Muttalib telah berhasil mendapatkan apa yang dicari. Faqamu ilaihi, semua pun bangkit kepadanya. Faqalu ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail, ini adalah sumur bapak kita Ismail. Wa inna lana fiha haqqan fa ashrakna ma'ak. Karena ini sumurnya bapak kita, nenek moyang kita Ismail, maka kami pun orang-orang Quraisy berhak terhadap sumur ini. Sertakanlah kami bersama kamu. Ini jadikanlah kami untuk membantumu, menawarkan bantuan. Qala ma ana bifa'il. Inna hadzal amr qad khussistu bihi dunakum. Tidak. Ini adalah khusus padaku dan aku yang diperintah. Wa'atituhu min bainikum wa'atituhu min bainikum. Aku diberi oleh Allah pesan, aku diberi oleh Allah kekhususan untuk menggali sumur ini. Faqalu lahu fa'ansifna. Kalau gitu bagi-bagi, separuh-separuh. Kamu sebagian, saya sebagian, kami sebagian. Sebagaimana pernah kita sampaikan, maka mereka selalu merasa berbangga kalau mereka bisa memberikan sesuatu untuk Ka'bah dan sekitarnya. Maka ketika melihat sumur ini adalah sumur bapak mereka Ismail, kami juga berhak untuk menggali. Aku yang mimpi, aku yang diperintah, aku yang disuruh. Ini kekhususanku. Fa'ansifna, kalau gitu separuh-separuh. Fa'inna ghairu tarikika hatta nukhasimuk. Kami enggak akan meninggalkan engkau, wahai Abdul Muttalib.